Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku, ikhwan maupun akhwat, kaum muslimin dan muslimat, azzani wa azzakumullah, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini di dalam rangka melanjutkan ngajengaken kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan pada malam hari ini kita badai bahas Al-Qur'an, yaitu surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, ayat tunggal ngantos 3. Ya, di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang pentingnya waktu. Ya, pentingnya waktu. Ya, amargi waktu itu adalah gesang kita, kehidupan kita. Waktu adalah umur kita. Waktu adalah usia kita. Ya. Sehingga tiang atau orang itu bisa rugi dalam kehidupan gesangipun amargi mboten saged memanfaatkan, mengatur waktu dengan baik. Dan kosok wang sulit pun kebalikannya, orang-orang akan beruntung, menjadi orang yang berbahagia, sukses, berhasil, karena mampu mengatur, mengelola waktunya. Ya, maka pembahasan kita adalah manajemen waktu, atau manajemen itu pengaturan waktu gitu. Bagaimana kita saged ngatur bagi wedal kita dengan baik untuk kesaenan, untuk ketaatan. Ini arti dari manajemen pengaturan. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, nggih, minggu wingi, kita sampun bahas dan memahami bersama bahwa waktu berjalan dengan cepat. Ya, hari ganti hari, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, tahun gantos tahun, warso enggal. Maka kematian semakin dekat, waktu kita semakin singkat. Maka bagaimana pripun carane pun kita saged mengatur, bisa mengelola waktu dengan baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri, demi waktu, wal asr, innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Di dalam ayat yang pertama Allah bersumpah demi waktu wal asr. Artinya demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Ya. Niki nedahaken Allah niku sumpah. Nedahaken pilih wedal atau waktu niku perkawis yang sangat penting sampai Allah bersumpah demi waktu. Nedahaken bahwa waktu niku adalah sesuatu yang penting. Ya, kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Karena waktu adalah usia, ya. Waktu itu umur kita. Umur kita misalipun hitung 20 tahun berarti wedal. Gesang kita, waktu kita 70 tahun. Allah memberikan kita waktu 60 tahun, 70 tahun, maka berarti waktu yang Allah berikan itu 60 tahun. Jadi waktu itu adalah usia kita. Waktu adalah bekal di dalam kehidupan kita. Tempat panggenan untuk beramal. Waktu adalah tempat atau panggenan untuk kita melakukan kegiatan amal kebaikan atau amal kejelekan. Innal insana lafi husr. Allah melanjutkan, sesungguhnya al-insan, semua manusia, Allah nedahakan pilih sedanten tiang, lafi husr, dalam kerugian, rugi, dalam memanfaatkan waktu itu, semua manusia dalam keadaan rugi. Amargi mboten saged mengatur dengan baik. Illa kejawi nggih, niki Allah mengecualikan tiang-tiang ingkang boten rugi, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung di dalam memanfaatkan waktu, sekawan tiang ingkang gadai sekawan perkawis. Illal ladzina amanu, yang pertama adalah orang-orang yang beriman, tiang-tiang ingkang purun memanfaatkan umuripun, usianipun, wedalipun kagem iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman meliputi keyakinan, akidah, iman meliputi kesabaran, iman meliputi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, iman meliputi tawakal. Iman juga meliputi mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Kemudian juga rasa takut kepada Allah, ini bagian-bagian iman. Yang kedua, wa'amilus solihati, adalah orang-orang yang mau mengerjakan amal soleh. Wadalipun yuswanipun, usianipun, waktunya digunakan untuk amal kebaikan, amal kesainan, ya, didasari keikhlasan, amal yang didasari mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amal soleh, purun sholat, wedal kagem sholat, wedal kagem siam, waktu untuk bersedekah, waktu untuk haji umrah, menghindari amal-amal kejelekan, berjudi, berzina, kemudian riba, kemudian amal-amal kejelekan dihindari. Iya. Wa tawasau bil haq. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang memanfaatkan waktunya dengan watawasau bilhaq, saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Artosipun mengajak orang lain dalam kesainan, peduli dengan orang lain, ngajak-ajak kesainan, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kesainan itu kedah disebarkan dumateng tiang sanes kepada orang lain. Wa tawasau bisabri, ingkang nomor sekawan, saling menasehati dalam kesabaran. Ya, artinya ujian dan cobaan dalam kehidupan, pada saat kita beriman, pada saat kita amal soleh, niku pasti ada ujian, ada cobaan. Ya, kita sholat kesel, kita sholat capek, kita sholat ngantuk, ya, kita puasa lapar, kita puasa haus, panas, kita bersedekah, uang kita berkurang, tabungan kita berkurang, kita zakat berkurang, ya, secara apa, kalau dilihat secara nyata, tapi walaupun sebenarnya bertambah, tapi kita merasa berkurang, itu perlu sabar, adanya kesabaran dalam melaksanakan kebaikan. Kemudian juga pada saat ngajak tiang sanes untuk melakukan kebaikan, ayo sholat, ayo ngaji, ayo puasa, ayo haji, ayo umroh, pasti ada tiang ingkang boten seneng, orang yang tidak suka. Apalagi napa nahi mungkar ini, menawi kita melarang tiang sanes melakukan dosa, jangan judi, jangan mabuk-mabukan, jangan ikut riba, itu banyak orang yang menentang, banyak orang yang tidak suka, maka perlu sabar. Wa tawasau bisabr, di dalam mengajak orang lain kesainan, di dalam mencegah tiang sanes melakukan suatu dosa, itu perlu kesabaran. Ya, ini ya, penjelasan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita memanfaatkan waktu. Intinipun wau, bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk iman, bagaimana memanfaatkan waktu untuk beramal, dakwah, dan juga sabar. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan beberapa arahan di dalam kita mengatur jam, mengatur waktu 24 jam yang Allah berikan kepada kita, sehingga saged maksimal, saged mendapatkan pahala ingkang kathah. Amalan-amalan napa mawon yang bisa kita lakukan dalam sehari semalam 24 jam wedal ingkang Allah paringaken dumateng kita 24 jam. Ya. Yang pertama adalah waktu, pembagian waktu kita mulai dari waktu sahur nih. Jadi kita berusaha bangun tidur itu sebelum subuh atau waktu sahur. Ini waktu sahur atau sebelum sholat subuh kita bangun. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berwudu, sholat tahajud. Kemudian kita manfaatkan dengan berdoa setelah sholat. Kemudian juga beristighfar. Ini tiga amalan ingkang sae yang baik untuk kita lakukan di waktu sahur. Ini waktu sahur ini jam 3, jam tengah sekawan, sebelum sholat subuh. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa taala bahwa Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala itu selalu turun mandap setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ya, pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Waktu sahur itu nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jam 2, jam 3. Itu Allah Subhanahu wa taala turun dari atas langit yang ketujuh menuju langit dunia. Artosipun Allah itu dekat. Allah itu sangat dekat dengan kita pada waktu sahur. Yaqulu man yad'uni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni, siapa yang berdoa padaku pada waktu sahur, sinten tiang ingkang purun berdoa. Ya, kita sholat. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Maka Allah mengatakan, fa'astajibalahu, maka pasti akan aku ijabai. Pasti Allah kabulkan doanya. Mani as'aluni fa'u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku, berdoa meminta, wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu, dan barang siapa yang meminta ampun istighfar kepadaku, pasti akan aku ampuni dosa-dosanya. Ya, ini amal yang sangat kita laksanakan, amal ingkang paling sae kita amalkan di waktu sahur. Sebelum sholat subuh kita berusaha sholat tahajud. Kemudian enten sisa waktu untuk berdoa dan beristighfar. Ya. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, terkadang kita itu susah nih. Kadang-kadang tiang niku berat untuk bangun malam. Terkadang kalau sholat tahajud itu susah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa gampil, mudah untuk sholat tahajud, sholat malam, bangun malam? Itu juga ada petunjuk dari para ulama. Di antaranya adalah ada dua sebab, ada dua cara. Yang pertama adalah cara secara ruhani. Yang kedua adalah cara secara jasmani. Nggih, secara jasmani nggih. Agar kita bisa sholat malam itu ampun makan atau dahar terlalu kenyang pada malam hari nggih, bibar ngisak. Bibar isak niku menawi saged ampun dahar atau jangan makan terlalu banyak, terlalu kenyang. Ini kalau terlalu kenyang itu menyebabkan nggih susah, sulit untuk bangun sholat malam. Niki sebab yang pertama, menawi aurat atau berat, kenapa susah bangun malam itu salah satunya mungkin terlalu kenyang dalam makan. Kemudian yang kedua, terlalu capek nggih, lelah, niki juga dihindari nggih, bekerja nyambut damel nggih angsal, tapi jangan terlalu capek, ada batas-batasannya. Kemudian yang ketiga, terlalu malam tidurnya, terlalu larut, bergadang, lelehan, ini juga bangun malam akan susah, akan sulit. Ya, ini ki ingkang kedah kita hindari agar kita bisa sholat tahajud. Kemudian juga yang keempat adalah menawi saged kita nyempataken tidur siang. Raketan setengah jam saat diringi pun duhur, nopo saat sampuni pun duhur, kita nyempataken tidur siang atau namanya kailumloh. Qailumloh ya, dalam bahasa Arab itu tidur siang, raketan seberapa jam, ragetan setengah jam istirahat, enten betal istirahat di siang hari. Niki saged bantu kita bangun sholat tahajud, sholat malam. Kemudian kalau sebab-sebab rohani, sebab-sebab hati kita, ya kita berdoa sebelum tidur, kita berdoa, berwudu, ya. Kemudian membaca wirid atau zikir-zikir, ini membantu kita bangun sholat malam, membaca ayat kursi agar setan menjauh, tidak mengganggu tidur kita. Ya, ampun kesuban sebelum tidur kita membaca doa-doa. Berwudu juga membantu. Kemudian juga memperbanyak istighfar agar dosa-dosa kita bisa hilang atau bisa lepas. Karena beratnya hati, manah kita itu karena dosa juga, mungkin ada dosa-dosa yang membuat kita berat manah kita untuk bangun sholat malam. Kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana cinta kita kepada Allah. Terus sebab yang paling utama tiang niku bisa sholat malam itu rasa cinta, raos tresno dumateng Allah. Amargi sholat malam niku biasanya kan sepi, sepi. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada orang lain, cuma kita dengan Allah. Jadi kita cinta kepada Allah, kekasih kita. Kalau kita punya tiang ingkang kita tersenani, niku pingine cerah, pingine berdua, tidak ada yang mengganggu. Ya, maka kalau kita cinta kepada Allah, hati kita cinta, maka pasti kita akan sholat agar saged kepanggih Allah, agar bisa dekat dengan Allah, agar bisa berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu perkawis-perkawis ingkang bantu kita saged sholat tahajud. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita selesai sholat tahajud, berdoa, beristighfar, sampai waktu azan subuh terdengar, ya maka ya kita segera melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, kemudian kita berangkat ke masjid sholat subuh. Ya, berjamaah di masjid, kemudian setelah itu, setelah sholat subuh kita sempatkan untuk berzikir atau membaca Quran, kemudian persiapan bekerja kita nyambut damel ten kantor ten sabin nopo ten peken, persiapan untuk bekerja. Ya, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu tsumma shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tammatin tammatin tammatin." Ya, yang artinya man shallal ghadata, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh fi jama'atin, berjamaah. Ya, kita berusaha nih bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak, saged sholat subuh jamaah dan masjid. Tsumma qa'ada, setelah sholat subuh kita ampun langsung keluar, ampun langsung pergi dari masjid, kita berzikir. Qa'ada niku lenggah, lenggah langkung rumiyin, duduk. Yadhkurullaha, berzikir kepada Allah, ya, zikir astagfirullah astagfirullah astagfirullah, okay. Kemudian maos subhanallah 33 alhamdulillah Allahu akbar, zikir-zikir sesudah sholat. Ada zikir pagi dan petang, Gimaos Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta. Ya. Membaca dikir-dikir pagi dan petang. Kemudian ya termasuk doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Meminta ya ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rezeki ingkang sae, dan juga wariskan thayyiban, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya, dikir-dikir kita baca setelah sholat subuh. Kemudian nggih, menawi longgar ngantos terbit matahari. Ya, terbit matahari saat ini jam pinten nggih, sekitar jam pinten Pak? Jam 6 nggih, jam 6 ngaten niko, tapi ya sekitar jam 6. Kemudian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji, pahala umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Ya niki dikatakan haji umroh tiang miskin, nggih. Tiang ingkang boten gadah harta, tidak punya sangu untuk naik haji, nggih, naik haji nggih 40 juta, umroh sakniki nggih 30 juta. Misale boten saged dereng saged nggih. Dereng saged umroh, dereng saged haji niki gantosipun. Gantosipun kita sholat subuh jamaah dan masjid, kemudian berzikir, duduk sampai agak sekitar terbit matahari wau nggih sekitar jam 6. Kemudian setelah jam 6 tadi sholat 2 rakaat. Baru setelah itu baru kuntur, setelah itu baru pulang. Ini pahalanya seperti haji dan umroh. Ya, misalnya nggih mboten saben dinten pas prei libur hari Ahad misalnya bisa kita lakukan. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah terbit matahari, setelah terbit matahari jam 6, jam 7, jam 8 sampai zuhur jam 12 misalnya, apa yang kita lakukan? Ya, bekerja, nyambut damel kita, misalnya pun bapak-bapak bekerja, ibu-ibu juga di rumah misalnya, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kemudian ampun kesuben sholat duha, dan juga di sisihkan atau diluangkan tidur siang, baru sholat zuhur. Dengan niat semuanya diniati ibadah, insya Allah kita bekerja, ibu-ibu juga mengatur rumah tangga, itu menawi niati pun sae, maka saged bernilai ibadah, sedanten angsal ganjar. Ya, kita bekerja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Ayat ini berkaitan dengan sholat Jumat, akan tetapi juga saged bisa kita terapkan untuk yang lain. Fa idza qudiyatish shalat, setelah selesai kita sholat subuh misalnya, setelah sholat subuh selesai berzikir, maka fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Ya, bertebaran itu maksudnya pun nyambut damel, kita ingkang nyambut damel ten sabin nggih, ten sabin, tindak sabin monggo, yang di pasar monggo tindak peken, yang di kantor, yang di toko, ya masing-masing dengan pekerjaannya masing-masing. Wa batagu min fadlillah, carilah karunia, kemurahan Allah, rezeki maksud itu. Wadkurullah, ampun kesupen, dikir. Di dalam bekerja nyambut damel wau, kita sempatakan di sela-sela nih. Sela-sela kita misalnya kita tensapin ya, di sawah istirahat, ada waktu zikir subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah di sela-sela sakit kita zikir. Juga saat kita di pasar, pada waktu kita melayani pembeli ya, tentu saja tidak tiap saat, ada waktu-waktu luang kosong kita sempatkan berzikir, ataupun kita di rumah, di toko dan yang lain-lain, sempatkan dalam bekerja itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar kita beruntung, untung dalam kerjaan kita. Kita kerja dapat rezeki dunia, ditambah kita bekerja juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita niatakan sa'i dan juga kita selingi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pada waktu kita enjing bekerja sambil berzikir dengan niat yang baik. Kemudian setelah ba'da zuhur sampai maghrib itu sangat dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan rumah, bersih-bersih rumah, dan juga jangan lupa zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala antara zuhur sampai maghrib nggih. Zuhur, asar, maghrib, misalnya pun kita sampun istirahat, maka saged dimanfaatkan untuk kegiatan sosial setelah sholat asar nggih, misalnya pun tilian, tiang sakit. Setelah duhur misalnya pun enten layatan ya, ini sangat kita manfaatkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakul muslim alal muslim, hak muslim dengan muslim yang lain. Ya, yang dimaksud hak ini adalah kewajiban, kewajiban muslim dengan muslim yang lain. Itu diantaranya, nopo, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Nopo, misalnya pun mantu, enten tonggo tepalih kita mantu, undang, diundang untuk walimah pernikahan. Maka niki gini, menghadiri undangan niku termasuk kesainan, menawi kita diundang. Ini menghadiri undangan ini termasuk kewajiban. Maka suatu kebaikan. Jadi kita sempatkan waktu. Kemudian wa idza maridho, jika ada yang sakit, menawi enten tonggo tepali rencang ingkang sakit, jenguklah kita tengok, jenguk rombongan napa piyambak. Kemudian apabila meninggal ada layu-layu, kita iringi jenazahnya, kita sholatkan, kita antar sampai kuburan nih. Pahala dua kirot, dua gunung yang besar. Ya ini sakit kita luangkan di sela-sela waktu kita. Kemudian maghrib dan isya seperti ini nih. Kita sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib sakit kita manfaatkan kagem kajian, menghadiri pengaosan-pengaosan, kemudian atau membaca Al-Quran, waktu untuk keluarga, berkumpul bersama keluarga, juga suatu yang baik. Kemudian isya, sholat isya sampai kita tidur, sholat isya, kemudian menawi ada waktu membaca Al-Quran, zikir, dan kemarin muhasabah, ampun kesupen, muhasabah. Setiap hari kita muhasabah. Sebelum tidur kita muhasabah, muhasabah niku. Kita ingat atau kita lihat kembali amalan napa mawon ingkang sampun kita laksanakan dalam sehari semalam. Aku mau tangi jam piro? Nggih. Kemudian setelah bangun apa pagi, siang, sore, diulang review Jadi puter malih niki naminipun muhasabah. Napa mawon ingkang sampun sae kita pertahankan, kita tingkatkan. Ingkang dereng sae kekurangan-kekurangan kita hindari, kita jangan sampai diulang kembali. Ya, itu malam hari kita sempatkan 5 menit, 10 menit kagem muhasabah untuk mengingat kembali, mengulang kembali amalan napa mawon yang sudah kita kerjakan. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa panduan nih, namun sekedik panduan dalam mengatur wedal waktu kita, memanajemen dalam mengelola waktu kita supados saged saing maksimal, bisa mendapatkan pahala yang banyak sehingga bermanfaat untuk kita nanti di akhirat sangu ingkang bermanfaat saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam kebaikan dan mengarahkan kita dalam ketaatan dan mengumpulkan kita semuanya nanti dalam surga-Nya. Baik, barakallahu fikum bapak-bapak, ibu-ibu, cukup sekian yang bisa kita bahas. Sebelum kita akhiri, menawi ada pertanyaan atau yang kurang jelas, monggo disumanggaaken, dipersilakan. Yeah.